Mana korelasinya dengan ayat kelima? Iyyaka ayat kepadamu na'budu. Iya, berarti ini iyyaka na'budu tauhid. Tauhid uluhiyah. Dan yang melawan tauhid uluhiyah itu adalah riya. Yang melawan tauhid uluhiyah adalah riya. Syirik kecil. Dan bisa menjadi syirik besar riya itu. Wa min amradir riya'i wal 'ujub. Wal 'ujub. Syaf di sini 'ujub. 'Ujub itu berarti dia kagum akan diri sendiri. Nah, apa korelasinya marad al 'ujub dengan iya kana budu ay kana sta'in? Tafadhal Pak Rahmat tadi. Nah. Oke. Okay. Kok bisa iya kana budu ay kana sta'in itu melawan penyakit 'ujub? Apa kok nyambungnya di mana? Harus tahu, Pak. Masa antum bisa baca tapi enggak tahu korelasinya. Harus tahu. Ayo dilatih. Insyaallah ini bermanfaat. Yuk, ya, Pak. Apa korelasinya? Ketersambungannya apa antara maradul ujub, penyakit ujub dengan ia kena berdua ikan sta'in? Mudah, Pak, kuncinya, Pak. Ketika antum tahu makna ini, ia kena berdua ikan sta'in, memahami, kemudian dikaitkan dengan ujub, akan kena tuh. Coba, ujub itu penyakit kita itu bangga dan punya kepemilikan, gitu kan? Dan merasa seolah-olah saya bisa sendiri, ya. Nah, berarti korelasinya di yang mana? Iya kena sta'in. Kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Dan kita tahu tadi bahwasanya al-amr kulluhu biadillah, ya kan? Dan juga isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya kita ini lemah, fakir. Sehingga tidak ada celah yang tepat bagi kita untuk berujub ria, ya. Kemudian wal kibria dan sombong, kesombongan itu lebih umum daripada ujub. Ujub biasanya tentang diri sendiri dan apa yang dimiliki oleh diri sendiri. Tapi kok sombong itu banyak modelnya. Sombong akan keluarganya, ya, sombong akan bagusnya ayahnya atau bagusnya ibunya atau bagusnya anaknya, itu sombong. Tapi kalau ujub itu lebih ke apa yang dimiliki oleh diri sendiri, ya, itu baik ketampanan, baik bahkan kesolehan bisa. Bayangkan sampai kesolehan saja bisa menghasilkan ujub, keilmuan juga bisa menghasilkan ujub. Berarti celah untuk riya, ujub, kibria itu semua di semua lapangan ibadah, muamalah, fisik, sosial itu ada. Berarti tidak ada orang yang bisa merasa selamat sekarang di dunia dari riya, ujub dan takabur. Ya. Sepintar-pintarnya orang, sealim-alimnya orang, ia bisa tertipu dengan kealimannya sendiri. Ya, na'udzubillah. Baik, kemudian ayat ke-6 antum bisa baca ihdinas siratal mustaqim dan tafsirannya. Tafadhol. Silman, tafadhol. Yang keras baca ihdinas siratal mustaqim dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Lillana wa arsyidna. Agak keras. Lillana wa arsyidna wa wafiqna ila tariqil mustaqim wa sabitna 'alaiha hatta nallaqa. Nalqok. Antum kenapa baca kayak gitu, Pak? Baca kayak baca ikrar proklamasi kemerdekaan gini. Hatta nalqok. Wa huwa islamul ladzi. Pakai alif lam enggak? Wa huwa islamul ladzi wa tariqil wabi. Ah, kok pakai tariqi? Apa sebabnya? Huwal islamul ladzi huwa Tariqu wadihu. Usahakan akhirannya dibaca semua. Musilu ila ridwanillahi ridwanillahi ta'ala. Ridwanillahi wa ila jannati alladhi dalla alaihi khatimul

al-musil ila ridwanillahi wa ila jannatih. At-tariq yaitu Islam adalah at-tariq, jalan yang wadih. Ish makna wadih? Apa arti makna wadih? Jelas, jalan yang jelas. Yakin kita bahwasanya Islam adalah jalan yang jelas yang disifati al-musil. Musil, tahu wesel enggak? Bukan wesel TV ya, sama sebenarnya wesel. Wesel yaitu menyambung. Nah, musil yang menyambungkan, yang menyambungkan ila ridwanillahi, menuju, menyambungkan kepada keridhaan Allah Ta'ala, wa ila jannatihi, dan kepada kepada jannahnya, kepada surganya. Alladhi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiyaihi Muhammad SAW, yang mana telah menunjukkan alaihi atasnya. Ha di sini apa kembali ke mana? Hi di sini. Alaihi ala kembali ke mana? Domir hi di sini. Yang menunjukkan atasnya. Nya di sini kembali ke mana ya? Al-Islam. Al-Islam. Alladhi dalla ala al-Islam, atau bisa juga dalla ala tariq al-mustaqim. Siapa? Khatamu rusulihi wa anbiya'ihi. Yaitu khatam, bisa juga khatim, yaitu penutup para rasul dan para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila, dan tiada, maka tiada jalan, tiada jalan ila sa'adatil abdi, menuju sa'adatil abdi, menuju kebahagiaan hamba. Tiada jalan menuju kebahagiaan hamba illa, kecuali bil istiqamati alaih, kecuali dengan cara istiqamah. Berarti istiqamah ini kenikmatan besar loh. Istiqamah artinya apa? Istiqamah lurus, konsisten. Orang yang tidak konsisten enggak lurus, bengkok-bengkok dia pasti. Ya enggak? Maka konsistensi itu penting dalam agama. Makanya kata Nabi SAW ketika menemukan seorang seorang akhwat, ibu-ibu atau perempuan yang ketika itu di rumahnya dia bersama Aisyah, dikatakan dijelaskan oleh Aisyah, dia ini sholat malamnya kuat, puasanya kuat. Apa kata Rasul? Alaikum ma tutiqun. Kalian harus melakukan apa yang kalian mampu, jangan berlebihan, karena yang dilihat oleh Allah itu adalah amalan yang mustaqim, istiqomah, meskipun sedikit dibandingkan banyak namun terputus. Dibandingkan banyak namun terputus, ya. Baik. Siapa sekarang yang baca? Antum. Tafadhol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafadhol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. المغضوب عليهم ولا الضالين. Keras suaranya. طريق الذين أنعمت عليهم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم أهل الهداية والاستقامة wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim alladhina 'arafu al-haqq, langsung 'arafu al-haqq, al-haqq alladhina 'arafu al-haqq wa lam ya'malu bihi wa hum al-yahud wa man kana 'ala shakilatihim wad-dallin wa hum وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق وهم وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. Ya, antum masing-masing belajar dari baca ini ya. Belajar, maksudnya antum semua. Ikutin baik-baik belajarnya, oke? Tariqul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Tariq